Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang baik ini, di awal bulan Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa kembali bertemu dalam rangka talabul ilmi, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua pahala yang besar, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Karena tentunya ma'asyiral muslimin, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebaik-baik hari dalam satu tahun. Tidak ada satu waktu pun yang menyaingi keutamaan, keistimewaan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Oleh karenanya kata para ulama, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah mencakup waktu siang dan waktu malam. Tidak ada waktu siang, tidak ada waktu malam yang lebih baik daripada 10 Zulhijjah, kecuali satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, karena keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya dalam hadis yang yang sering kita dengar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله, kata baginda Rasulullah. Tidak ada hari-hari atau waktu di mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berkata, walal jihad fi sabilillah. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Tentunya jihad amalan yang sangat besar, ya zirwatu sanamil Islam, dia adalah puncak pengorbanan di dalam agama Islam. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, walal jihad, tidak juga dengan jihad. Artinya masih lebih utama amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, kata Rasulullah, illa, kecuali, rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' minhu syai', kecuali orang yang berjihad, dia keluar dengan harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali sama sekali. Maka dalam kondisi tersebut, orang yang berjihad jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memaksimalkan hari-hari yang mulia ini untuk meraih pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya terutamanya adalah nanti berpuasa ya di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang biasa kita sebut dengan puasa Arafah. Itu jangan sampai dilewatkan, karena memang Rasulullah mengabarkan bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap dengannya Allah mengampuni dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Maka kerugian besar kalau kita kehilangan momentum yang sangat istimewa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabatku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Bab yang akan kita baca di pagi yang berbahagia ini adalah bab yang berjudul Babu Asbab Al-Hadas. Asbab Al-Hadas. Sebab-sebab hadas. Hadas di sini maksudnya adalah al-asghar, hadas kecil. Sebagian ulama mengistilahkan pembahasan ini dengan istilah nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Di sini muallif rahimahullahu taala memulainya dengan berkata rahimahullah wahiya arba'ah. Pembatal-pembatal wudu atau asbabul hadas, kata beliau ada empat. Kata al-imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, ahaduha, sebab yang pertama, sebab hadas yang pertama atau pembatal wudu yang pertama, al-khariju min kubul au dubur, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, laki-laki misalnya memiliki kubul dan dubur. Perempuan pun sama memiliki kubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dari depan atau dari belakang, ya. Kubul dan dubur. Au atau thukbah, ya, au thukbatin tahta surrah ma'an sidadil makhraj al-mu'tad. Atau sesuatu yang keluar dari lubang yang posisinya berada di bawah surrah, yaitu pusar. Tidak ada, ya. Tentunya dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi apa namanya, sakit misalnya, atau dalam kondisi lubang yang normal digunakan sebagai tempat keluar itu tertutup, ya, zaman dulu ya mereka sudah mengenal istilah apa namanya lubang yang diletakkan di bawah pusar, ya, lubang yang di apa namanya diletakkan di bawah pusar sebagai bentuk apa, jalan keluar, dikarenakan insidad al-makhraj al-mu'tad, terjadinya kondisi di mana jalan yang normal yang biasa digunakan untuk keluar itu tertutup. Ya, kalau kita sekarang istilahnya apa itu, dioperasi barangkali, ya, atau sebagian menggunakan istilah kateter, apa kateter atau apa, ya, kondisi di mana seseorang misalnya tidak bisa pergi ke belakang, maka dibuatkan selang atau dibuatkan jalur khusus sebagai pengganti jalur yang normal. Nah, kata beliau di sini, di antara perkara yang menyebabkan hadas atau perkara yang menyebabkan au naqid lil wudu, yang bisa membatalkan wudu, adalah al kharij min kubulin au duburin, sesuatu yang keluar dari kubul dari depan ataupun dari belakang, atau yang keluar dari thukbatin, yaitu dari lubang, ya, lubang tahta surrah yang ada di bawah pusar, ma'an sidadi al-makhraj al-mu'tad, yaitu dalam kondisi makhraj, tempat keluar yang biasa digunakan, itu terjadi insidad, yaitu terjadi sumbatan sehingga tidak bisa apa? Tidak bisa keluar. Ainan aurihan, baik yang keluar itu sesuatu yang sifatnya ain, yang keluar dari kubul atau dubur, baik sesuatu yang sifatnya ain, yaitu terlihat, atau yang sifatnya rihan. Apa itu rihan? Angin. Ya, durat atau kentut misalnya, itu membatalkan. Jadi baik yang keluar dari dubur dan kubul itu adalah ainan, misalnya berbentuk air atau berbentuk padat, kotoran, atau sesuatu yang sifatnya angin, kata beliau, mu'tadan au nadiran, baik yang keluar itu memang sesuatu yang biasa keluar dari kubul dan dubur, itu membatalkan wudu, atau nadiran, sesuatu yang tidak biasa keluar dari kubul dan dubur. misalnya ada orang makan batu misalnya, termakan kerikil. Lalu kerikilnya keluar dari kubul atau dari dubur misalnya, maka dianggap batal. Ya, artinya apapun yang keluar dari kubul, apapun yang keluar dari dubur, itu membatalkan wudu atau min asbab al-hadath. Dia diantara sebab-sebab seseorang dianggap hadath. Di sini Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala mencontohkan, kata beliau, kadudah. Dud ya, contohnya misalnya cacing. Seandainya seseorang keluar waliyaudzubillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan. Seandainya misalnya seseorang keluar dari duburnya cacing misalnya. Ya, cacing ini kan bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak umum keluar. Ya, tetapi kalau seandainya dia keluar, ya, keluar dari dubur misalnya, na'udzubillahi min zalik, tentunya itu dianggap sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menjadi asbab al-hadas, sebab hadasnya seseorang. Atau misalnya hasoh, ya, kerikil, ya, yang keluar itu kerikil. Kalau kerikil tentunya masih bisa kita bayangkan, ya, ada penyakit misalnya apa namanya batu ginjal, ya, batu ginjal itu terjadi pada laki-laki misalnya, di mana terjadi satu kondisi di mana air kencingnya, ya, terjadi proses istilahnya mengkristal hingga membesar, ya, biasanya berwarna hitam, itu menyumbat tempat keluarnya air seni. Ya, itu menjadikan seseorang merasakan sakit yang luar biasa. Lalu air kencingnya keluar tapi tidak lancar karena ada sumbatan. Kemudian kan keluar. Seandainya yang keluar hanya bagian apa namanya batunya saja tanpa diiringi bagian yang lain, ini pun naqid al-wudu. Dia bisa membatalkan apa wudu seseorang. Kemudian ma'asyiral muslimin, di dalam menjelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan pendalilan yang sangat banyak. Bahkan beliau membagi dalilnya menjadi beberapa bagian. Pertama, dalil dari apa yang keluar dari kubul. Beliau pun akan membahas dalil-dalil yang menunjukkan apa-apa yang keluar dari dubur pun bisa membatalkan wudu. Mari kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Di dalam menjelaskan poin ini, beliau hafizahullah berkata, wal aslu fi hadza. Adapun dalil dari apa yang disampaikan oleh muallif, yaitu Ibnu Naqib, yang mengatakan bahwa semua yang keluar dari kubul dan dubur, ya, atau dari lubang yang berada di bawah pusar, baik berupa sesuatu yang terlihat ataupun angin, baik sesuatu yang biasa keluar dari jalan tersebut ataupun yang tidak biasa, seperti apa cacing atau seperti kerikil misalnya, itu semua adalah yang kudul wudu, bisa membatalkan wudu. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal aslu fi hadza. Adapun dalil dari apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala adalah qauluhu taala fi ayatil wudu. Adalah firman Allah di dalam ayat yang berbicara tentang wudu, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أو جاء أحد منكم من الغائط. Ya, atau kata Allah, datang salah seorang dari kalian dari tempat buang air besar. Ya, di antara perkara yang mengharuskan kita berwudu, kata Allah, yaitu kalian selesai buang air besar. Al-ghait di sini sebenarnya tempat buang air besar. Dan maksudnya, kata beliau, adalah itlaqul makan iradatu ma yakunu fihi, mengistilahkan sesuatu dengan tempat di mana sesuatu itu dilakukan. Ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid, itlaqul makan iradatu ma yakunu fihi. Jadi kita menamakan satu aktivitas dengan tempat di mana dia dilakukan, walaupun maksudnya sebenarnya bukan ingin menjelaskan tempat, tetapi ingin menjelaskan apa yang dilakukan di tempat tersebut, yaitu buang hajat. Jadi ketika Allah berkata, au ja'a, salah seorang kalian datang, minkum ahadun minkum, seorang dari kalian datang, minal ga'id, dari tempat buang air besar. Maksudnya adalah dia harus berwudu. Kalau dia pulang dari tempat di mana dia buang hajat di sini tentunya buang air besar atau buang air kecil, maka dia wajib berwudu seandainya dia hendak melaksanakan salat, ya. Karena memang wudu adalah syarat wajibnya, syarat sahnya kita melaksanakan ibadah salat. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan penjelasannya atau pendalilan dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullah Ta'ala. Wa ahadithun minha, kata beliau, begitupun berdasarkan hadis-hadis, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, berkata Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat seseorang dari kalian, idza ahdatha hatta yatawadda, apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Artinya apa? Hadis ini mengatakan bahwa hadas adalah salah satu sebab tidak diterimanya wudu, tidak diterimanya sholat. Artinya memang wudunya sudah dianggap apa? Sudah dianggap batal. Maka dikatakan, faqala rajulun min ahli hadramaut, ketika mendengarkan ucapan Abu Hurairah, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda, tidak akan diterima salat salah seorang dari kalian yang hadas sehingga dia berwudu. Maka seseorang yang mendengar ucapan Abu Hurairah ini, dan laki-laki ini berasal dari Hadramaut, yaitu satu kota di Yaman Selatan, dia berkata, mal hadathu ya Abu Hurairah, engkau katakan kalau kita hadas Allah tidak menerima salat kita, hadas itu apa? Nah, ini pertanyaannya. Maka Abu Hurairah berkata, fusa'un awdurat, ya, fusa'un awdurat, yaitu kentut, ya. Ketika keluar angin dari dubur kita, maka itu membatalkan wudu. Dan ini adalah penjelasan dari sahabi al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya sahih riwayat al-imam al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Begitupun di antara dalil dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, sebagaimana dituliskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dan yang lainnya dari Salma maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha, dari Salma dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah, qad amaral muslimin, telah memerintahkan kaum muslimin, idza kharaja min ahadihim arrih ayyatawadda. Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin apabila keluar dari duburnya angin, maka mereka an yatawadda, wajib berwudu saat mereka hendak melaksanakan salat. Berarti ini sudah tiga dalil. Dalil yang pertama ayat Al-Quran, yaitu ayat yang berbicara tentang wudu, Al-Ma'idah ayat yang ke-6, itu kaitannya dengan buang air besar. Dalil yang kedua adalah hadis Abu Hurairah, sahih riwayat Bukhari dan Muslim, itu kaitannya dengan apa? Sesuatu yang keluar dari dubur, secara khusus fusa wa durat, yaitu kentut dalam bahasa kita, ya. Hadis yang ketiga, ini hadis riwayat siapa tadi, Ahmad, At-Tabarani, Al-Bazzar dan yang lainnya, ini pun kaitannya dengan masalah apa, kentut. Kemudian ini kita sudah menyebutkan dalil-dalil bahwa apa yang keluar dari dubur itu membatalkan wudu. Sekarang Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita dalil-dalil bahwa bukan hanya yang keluar dari dubur yang bisa membatalkan wudu. Begitupun yang keluar dari depan atau yang keluar dari kubul itu pun membatalkan wudu dan banyak macamnya. Coba kita lihat. Wa mimma yakhruju minal qubul. Adapun apa-apa yang keluar dari jalur depan. Ya, laki-laki memiliki jalur belakang, jalur depan. Dubur kalau belakang ya. Kalau depan disebut dubur, kubul. Kalau depan, belakang disebut dubur. Begitupun perempuan ya. Begitu walaupun nanti secara spesifik istilahnya berbeda. Kalau laki-laki biasa disebut apa? Zakar ya, zakar. Kalau perempuan disebut farj, farjun nisa farj. Begitu. Tapi dimutlakkan kata kalau dari belakang dubur, kalau dari depan apa? Kubul. Dikatakan di sini oleh al-muhaqqiq Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, beliau katakan yang keluar dari depan itu ada beberapa, di antaranya kata beliau al-madhyu, yaitu mazi, bahasa kita sering dikatakan air mazi, al-madhyu. Wa huwa, kata beliau, yang dimaksud dengan mazi itu adalah dia maddah, yaitu cairan yang berwarna putih, cenderung raqiq, yaitu tipis, halus, lazjah, artinya lengket, ya, takhruju minal qubul, yang keluar dari bagian depan, inda lazzah, ketika seseorang, mohon maaf, merasakan kelezatan atau syahwat, ya, au akiban kisari asyahwah, atau setelah seseorang merasakan, mohon maaf, syahwatnya, ya, atau pasca, apa namanya, pasca, mohon maaf, keluarnya air mani, itu setelah itu keluarlah, apa namanya, di, terkadang keluar sebelum keluarnya air mani, dan terkadang pula keluar setelah apa keluarnya air mani. Dan dia cenderung bening, lalu lengket, dan raqiq, ya, artinya raqiq, apa namanya, tipis, tidak tebal, tidak padat, itu namanya mazi. Ya, keluarnya mazi di dalam syariat Islam dianggap sesuatu yang qud al-wudu. Dia membatalkan wudu. Dan para ulama mengatakan najis. Para ulama mengatakan mazi itu adalah najis. Kenapa najis? Karena kalau kita lihat nanti hadisnya, hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau berkata, kuntu rajulan mazza'an. Aku ini, kata Ali, adalah seorang laki-laki yang mudah sekali keluar air mazi. Tetapi aku malu menanyakan hukumnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Fatimah putri beliau adalah istriku. Fa'amartul Miqdada, ya, aku perintahkan Miqdad ibni Aswad untuk bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, yaghsil dhakarahu wa yatawadda. Cukup kalau seseorang keluar air mazi, dia mencuci kemaluannya, membasuh kemaluannya, wa yatawadda, setelah itu dia berwudu. Nah, ini perintah mencuci kemaluan menunjukkan bahwa itu najis. Dan perintah berwudu menunjukkan bahwasanya khuruj al-madhi adalah naqid al-wudu. Dia adalah salah satu sebab batalnya wudu seseorang ya. Hadis yang baru saja kita bacakan, hadis Ali yang memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya adalah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Begitupun riwayat Imam Muslim. Itu kaitan dengan jenis yang pertama dari sesuatu yang keluar dari depan atau dari kubul ya, ada kubul, ada dubur. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang keluar dari kubul, kata beliau, adalah wal wadiyu, al wadiyu atau wadi, kita katakan wadiyu atau wadi. Wa huwa madatun baydaun lujjatun takhruju aqibal bauli ghaliban. Yang dimaksud dengan wadi, air wadi, al-wadiyu, adalah cairan yang berwarna apa namanya putih ya, bening, lalu apa namanya lengket, yang biasanya keluar aqibal baul, setelah seseorang buang air kecil. Ini biasanya terjadi pada laki-laki ya. Orang bilang dikarenakan kelelahan. Ya, laki-laki ketika dia merasakan kelelahan lalu dia buang hajat, tidak jarang keluar apa namanya air bening ya, bukan air kencing ya, tetapi dia jenis yang lain yang dalam istilah syariat disebut al-wadiyu ya, istilahnya al-wadiyu. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa huwa naqidun lil wudu'i qiyasan 'alal madhyi, dan dia pun sama bisa membatalkan wudu, dalilnya adalah kias atas madhyi. Jadi wadi dikiaskan kepada mazi ya. Liqauli Ibnu Abbas, adapun dasarnya adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas berkata al-mani wal madhyi wal wadi, al-mani wal madhyi wal wadi, fal mani minhu al-ghusl, keluarnya air mani menyebabkan kita harus mandi. Wa min hadzaini alwudu, adapun keluarnya mazi dan wadi ya, wudu artinya membatalkan wudu dan kita harus berwudu. Wa yaghsil dhakrahu wa yatawaddha, dan ketika mazi dan wadi itu keluar dari seseorang, hendaknya dia mencuci kemaluannya, membasuh kemaluannya, barulah setelah itu dia berwudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, al-wadyu alladhi yakunu ba'dal baul fihi al-wudu. Kata Ibnu Mas'ud, wadi air yang biasa keluar setelah selesai buang air kecil. Kata Ibnu Mas'ud, fa fihi al-wudu, dan apabila seseorang melihat bahwa dia keluar wadi, maka dia wajib untuk apa, berwudu ya, tentunya wajibnya nanti kalau mau salat. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ah, ini sudah dua ya, satu apa madzi ya, madziu, yang kedua adalah apa, wadi atau wadiyu ya, wadi ya. Adapun yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tentunya ini sudah ma'ruf, sudah sering kita dengar dan sudah kita ketahui bersama, adalah al-baul ya, buang air kecil. Ini pun jelas ya, naqid min nawaqidil wudu, di antara pembatal wudu. Di sini muhaqqiq dan juga sekaligus syarikh pemberi penjelasan atas kitab ini, yaitu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li hadithi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qal, berdasarkan hadith Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin, satu ketika Nabi datang ke tempat tempat di mana satu kaum membuang kotoran ke tempat tersebut. Artinya tempat tersebut memang dikhususkan untuk membuang kotoran. Istilahnya dalam bahasa Arab subatoh. Ya subatoh, subatoh tu kaumin. Fabala qaima, maka beliau pun buang air kecil berdiri. Nah, ini dalil ya. Kaitannya dengan penjelasan dari perkataan Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Nabi pernah buang air kecil berdiri, maka dia telah berdusta. Itu tentunya tidak salah, artinya itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh Ummul Mukminin. Dan Ummul Mukminin biasa melihat Nabi di rumah ya. Tetapi apa yang diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, itu kasusnya di luar rumah. Ya, di mana Nabi pernah karena satu pertimbangan ya, satu kondisi, maka beliau menunaikan buang air kecil dengan berdiri. Summa da'a bima'in, kemudian setelah itu beliau meminta air, faji'tuhu bima'in fatawaddo'a, maka aku pun, kata Hudzaifah ibnu Yaman, membawakan air untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatawaddo, maka beliau pun berwudu dengannya. Hadis ini sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Begitupun ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, disebutkan dafa'a Rasulullah min Arafah, Satu ketika Rasulullah meninggalkan Arafah, ya, beliau meninggalkan Arafah. Hatta idza kana bisy'abi, sehingga ketika beliau sampai di apa namanya jalan Syi'ab, itu jalan di antara dua bukit, berarti lembah, ya. Sampai ketika beliau berada di satu lembah, nazala, maka beliau turun dari kendaraannya, fabala, maka beliau pun buang air kecil, thumma tawaddo, kata Zaid Usamah ibn Zaid, setelah itu beliau pun berwudu. Hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, wa qisa ala ma dhukira kullu kharijin minal kubuli awid duburi walau kana tahiran. Maka dikiaskan segala sesuatu yang keluar baik dari kubul atau dari dubur, bahkan seandainya sesuatu itu suci. Ya. Artinya membatalkan wudu. Kalau keluar batu kerikil misalnya, suci atau tidak? Hukum asalnya suci. Ya, hukum asalnya suci. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu najis illa biddalil. Ya, kalau tidak ada dalil ya kita katakan suci, walaupun ya bisa saja kita cari dalilnya, misalnya karena dia keluar dari sesuatu yang najis, misalnya kita katakan dia najis, walaupun belum tentu. Sebagaimana khilaf ulama masalah air mani, kan Imam Malik mengatakan air mani itu najis, karena kenapa? Li'annahu kharaja min makhraj an-najis, karena dia keluar dari jalan yang najis, maka dia najis. Tapi Imam Syafi'i tidak setuju. Tidak setuju bahwa air mani itu najis. Air mani suci. Kenapa suci? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa dia suci. Mana dalil-dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan bagaimana yang dilakukan oleh beliau apabila pakaian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena air mani. Terkadang kalau kering, kata Ummul Mukminin, beliau kerik. Ya, beliau kerik itu kalau air maninya kering di baju baginda Rasul dikerik. Tapi kalau masih basah cukup dipercik, dipercik saja, dibasahi. Kemudian Nabi keluar untuk melaksanakan sholat, sedangkan bekas-bekas airnya masih ada. Nah, ini kisahnya siapa? Kisah yang dituturkan oleh Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya. Dan ditegaskan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, ya, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Salah satu bentuk kemuliaannya adalah dia dari sesuatu yang suci, bukan dari sesuatu yang najis, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Masya Allah, panjang, ya. Dipikir kalau membahas pembatal wudu pendek, ternyata panjang juga. Ini menunjukkan keluasan ilmu para ulama, ya. Para ulama Masya Allah, dengan mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Dan ternyata ketika kita membaca kitab fikih di mazhab Imam Syafi'i, ternyata kita baru sadar bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab fikih itu berdasarkan dalil. Tidak ada yang asbun, ya. Apa itu asbun? Asal bunyi, tidak ada. Ya, semuanya ditulis dengan dalil. Walaupun ya terkadang kalau kita memang baru pemula, ya para ulama tidak akan menuliskan dalil. Tujuannya agar terbentuk di kepala kita pondasi tentang fikih. Terbentuk pondasinya dulu. Misalnya kita ambil satu mazhab dulu, Syafi'i, telah terbentuk pondasinya di kepala kita, lalu setelah itu kita naik ke level yang lebih tinggi, karena memang di mazhab Syafi'i atau di semua mazhab itu makin jauh kita menuntut ilmu makin rumit pembahasannya. Artinya misalnya seseorang belajar kitab Matan Al-Ghoyah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja, itu tidak mencantumkan dalil. Tetapi siapa yang menghafal Matan Abi Syuja misalnya, maka dia telah memiliki Malakatul Fiqhiyah Al-Kabirah. Dia telah memiliki perbendaharaan fikih yang besar. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kan Ustaz enggak ada dalilnya. Bukan enggak ada dalilnya, kita belum tahu dalilnya. Di mana kita belajar dalil ya? Nanti kalau kita naik ke level yang lebih tinggi, misalnya syarahnya ada kitab Kifayatul Akhyar, baru kita baca dalil, bukan hanya dalil, bahkan perdebatan dalil yang disampaikan oleh muallifnya rahimahullahu taala. Ya lalu naik lagi ke level yang lebih tinggi, naik lagi ke level yang apa lebih tinggi, baru kita melihat bagaimana ternyata para ulama ketika memilih satu pendapat tidak sederhana, tetapi dengan apa namanya proses memilih dalil, lalu apa namanya istimbat, bagaimana mereka menyimpulkan satu hukum dari adillah syar'iyah, itu bukan sesuatu yang sederhana. Oleh karenanya rahimahumullahu jami'an, mudah-mudahan Allah merahmati para ulama kita rahmatan wasiah, dengan rahmat yang seluas-luasnya. Itu pembatal yang pertama, ma'asirul muslimin, yaitu apa-apa yang keluar dari apa namanya dari kubul dan yang keluar dari dubur. Kemudian di sini kita kembali lagi ke matan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Beliau berkata illal mani, kecuali air mani. Ini bagaimana ini? Coba kita ulang lagi ya. Semua yang keluar dari kubul atau dari dubur atau dari lubang yang berada di bawah pusar, apabila lubang bawahnya tertutup dua-duanya, dibuat lubang di bawah pusar. Kalau keluar baik berupa ainan, sesuatu yang terlihat oleh mata, atau berupa angin, yaitu kentut, ya, baik yang keluar itu memang yang biasa keluar dari jalur itu, atau yang tidak biasa, misalnya orang makan kerikil keluar dari situ, pokoknya yang keluar dari kubul dan dubur adalah membatalkan wudu. Illa al-mani. Ayo ini bagaimana ini? Kecuali air mani. Artinya kecuali air mani, pemahaman kita gampangnya, kecuali air mani, dia tidak membatalkan wudu. Jadi ternyata di mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa satu hadas itu tidak mewajibkan dua kali bersuci. Mereka misalnya Imam, kalau kita buka dalam kitab Al-Majmu', ya Imam An-Nawawi menukil perkataan Imam Ar-Rafi'i bahwa kata mereka karena seperti ini. Kita mengenal ada yang namanya hadduz zina. Pernah dengar ya hadduz zina? Hukuman bagi orang yang berzina. Zina nanti ada zina muhson, ada ghairu muhson. Ada perzinahan yang dilakukan oleh apa namanya orang yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Ya, kalau seseorang yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Adapun yang belum menikah didera, ya, dipukul 100 kali. Mi'ata jaldah 100 kali. Kata mereka, kalau seseorang irtakaba al-akbar, ya, maka seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang paling besar dari pelanggaran, dia hanya mengambil hukum yang paling besar dan tidak boleh diterapkan atasnya hukum yang lebih kecil. Maksudnya apa? Tidak mungkin seorang yang apa namanya, tentunya kalau orang sudah nikah, dia pernah melalui masa di mana dia belum nikah. Lalu dia berzina. Apakah gara-gara dia berzina setelah sebelumnya dia bujangan lalu menikah, maka dia dirajam plus dia didera 100 kali? Kata Ar-Rafi'i, tidak. Cukup dirajam saja, tidak perlu diapakan, tidak perlu didera 100 kali. Kata mereka begitu pun masalah ini. Apa itu? Kalau seseorang keluar air mani, ya, maka apa namanya dikatakan oleh beliau, tidak wajib atasnya dua hadas sekaligus. Tetapi yang wajib atasnya hanya satu hadas saja. Apa itu? Yaitu kewajiban bahwa dia harus mandi. Ini mungkin akan membuat sebagian kita bingung. Bagaimana Ustaz keluar air mani tidak membatalkan wudu? Nah, ini akan dijelaskan. Coba kita lihat. Walaupun ini khilaf ya. Jumhurul ulama mayoritas mengatakan ya, kalau wajib mandi berarti wudunya sudah batal. Itu pendapat jumhurul ulama. Ya, tetapi di mazhab Imam Syafi'i pemahaman mereka tidak seperti itu. Kalau memang telah diwajibkan mandi, maka tidak diwajibkan lagi apa namanya berwudu. kecuali kalau ada sebab dia harus berwudu. Coba kita lihat ya. Illal mani, kecuali keluarnya air mani. Fa innahu yujib al-ghusl, sesungguhnya keluarnya air mani mengharuskan kita mandi. Wala yang kudul wudu, dan tidak membatalkan wudu. Menurut pendapat di mazhab Imam Syafi'i, walaupun di mazhab Imam Syafi'i khilaf masalah ini, ya, khilaf dalam masalah ini. Artinya tidak satu pendapat ya, kalau kita baca dalam kitab Al-Majmu' yang merupakan kitab yang paling luas di dalam mazhab Imam Syafi'i, apa namanya, tidak bulat pendapat para ulama Syafi'iyah. Walaupun yang mu'tamad fil mazhab adalah la yang kudul wudu, dia tidak membatalkan wudu. Bagaimana kok bisa tidak membatalkan wudu? Mari kita lihat. Wa suratu dhalik, ya, ini Ibnu Naqib memberikan gambarannya. Barangkali beliau pun merasa akan ada satu apa namanya gorobah, satu keasingan, kok tidak membatalkan wudu. Oleh karenanya beliau memberikan contoh. Apa kata beliau? An yanama mumakkanan maq'adahu. Misalnya seseorang tidur, mumakkanan maq'adahu. Dia tidur dalam kondisi duduk yang sempurna, misalnya sila. Dia duduk sila ya di masjid. Lalu apa yang terjadi? Dia mimpi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang tidur duduk mumakkanan maq'adahu ya, dan dia duduk apa namanya tepat di atas duburnya, kedua duburnya, itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena kalau keluar terasa. Berbeda kalau dia berbaring, tidurnya berbaring, itu tidak terasa kalau keluar. Nanti akan disebutkan dalilnya. Dalilnya hadis-hadis yang kuat, riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Nanti akan kita baca insya Allah dalilnya. Lalu ketika dia sedang duduk, dia mimpi. Ya, dia mimpi. Maka di mazhab Imam Syafi'i dikatakan yang batal hanya dia itu gara-gara mimpi, lalu keluar air mani, dia hanya wajib mandi. Adapun wudunya kata mereka tidak batal. Karena satu hadas tidak mengharuskan ada dua apa namanya istilahnya, dua hukum. Dia hanya satu hukum. Apa hukumnya keluar air mani? Wajibnya mandi. Tetapi bisa tidak wajib mandi plus wudu dalam beberapa kondisi? Iya. Contohnya kata beliau, falau jama'a, seandainya seseorang berjima' ya, au nama muttaji'an, atau dia tidur terlentang, bukan dalam kondisi duduk ya. Fa'anzal intaqadha billamsi wa binnaum. Maka wudunya dianggap sudah batal, tetapi bukan dikarenakan keluarnya air mani. Kalau jima dikarenakan bertemunya dua khitan, dan kalau tidur terlentang dikarenakan tidur. Bukan dikarenakan apa namanya mimpinya. Kalau mimpinya mengharuskan dia mandi. Begitu dalam agama bahwa siapa yang mimpi basah dia mandi. Adapun wudunya adalah disebabkan sesuatu yang lain. Apa itu? Bertemunya dua khitan misalnya. Kalau dia berjima. Atau karena dia tidak tahu sudah hadas atau belum. Namanya orang tidur terlentang, keluar sesuatu tidak ketahuan. Ada hadisnya nanti ya. Al-ainani wika as-sah, kata baginda Rasulullah. Kedua mata ini adalah pengikat dubur. Artinya kalau dia tidur, maka apa namanya duburnya tidak terkontrol, tidak ketahuan apakah sudah keluar atau belum keluar hadasnya. Ini penjelasannya insya Allah akan cukup panjang. Kita akan bacakan dalil-dalilnya. Karena ini penting sekali ya. Walaupun ya sekali lagi jumhurul ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan ya kalau memang sudah wajib mandi ya dia pun wajib wudu. Kecuali di mazhab Imam Syafi'i, mereka berargumentasi bahwasanya ya yang wajib ya hanya mandi saja. Selama tidak ada sebab yang mengharuskan dia wudu, misalnya karena tidur. Yang kalau orang tidur kan tidak sadar sudah batal atau belum wudunya, atau karena khitan ketemu khitan, kemaluan ketemu kemaluan, maka hukum asalnya ya wajibnya mandi saja. Memang bisa orang cuman wajib mandi, kata mereka contohnya dia lagi duduk lalu mimpi basah. Memang bisa, kenapa tidak bisa? Ini kejadian nyata, artinya seseorang bisa saja misalnya dia berada di atas pesawat, di mana pesawat itu melewati perjalanan 10 jam. Lalu dia tertidur, dalam tidurnya dia bermimpi sedangkan dia duduk seperti ini. Ya, nanti akan kita sampaikan, selama dia duduk rapat pantatnya, mohon maaf, duburnya rapat, itu tidak batal. Bahkan disebutkan sahabat bangun padahal kepala mereka sudah jatuh dan mereka tidak mengulang wudunya, akan disampaikan nanti dalilnya. Walaupun ini masalah mukhtalafun fihi bainal a'immah, perkara yang diperdebatkan, bahkan di mazhab Imam Syafi'i pun terjadi perdebatan di kalangan para ulama Syafi'iyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keikhlasan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil